Baru pertama aku merasakan serba salah bila di depan dirimu. Entah mengapa aku begini, wajahmu selalu terbayang-bayang. Sehari saja kita tak bertemu, gelisah hatiku ingin jumpa kamu. Kerinduanku semakin mendalam, cintaku padamu semakin membara. Bila malam dalam tidur pun kau selalu kuimpikan, haruslah ku berteriak memanggilmu di tengah malam sunyi ku sendiri. Ingin memeluk dirimu. Semakin mendalam, cintaku padamu semakin